Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوهَا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. الحمد لله. Kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia untuk memberi ujian kepada kita apakah kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmatnya ataukah justru menjadi hamba yang mengkufuri nikmatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Pada pertemuan yang penuh barokah ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul Guru Hara di Akhir Zaman. Sebelum kita menjelaskan tentang apa saja yang termasuk huru hara di akhir zaman, maka kita akan menjelaskan tentang beberapa permasalahan terkait dengan akhir zaman. Di dalam istilah syariat Islam, akhir zaman itu disebut dengan al-yaumul akhir, hari akhir. Sedangkan huru hara yang dimaksud tadi adalah perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang menyelisih syariat, yang membuat heboh dunia menjelang terjadinya hari kiamat. Nah, sehingga ikhwan abidina auzakumullah, pembahasan kita terbagi menjadi dua. Pembahasan yang pertama terkait dengan al-yaumul akhir atau hari kiamat. Pembahasan yang kedua terkait dengan huru-hara yang terjadi menjelang peristiwa hari kiamat nanti. Pembahasan yang pertama terkait dengan hari kiamat atau al-yaumul akhir. Maka di sini ada beberapa keyakinan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani dan kita yakini. Yang pertama, al-iman bil yaumil akhir ruknun min arkanil iman. Beriman dengan terjadinya hari akhir termasuk salah satu dari rukun iman. Ini. Jadi setiap muslim harus mengetahui tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang kelima ialah al-iman bil yaumil akhir, mengimani tentang terjadinya hari kiamat atau hari akhir nanti. Barang siapa yang mengingkari adanya hari akhir, saat dia mengingkari salah satu dari rukun iman. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman, maka dia menjadi orang yang tidak beriman. Nah, kemudian yang kedua, hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak diragukan, sekalipun belum terjadi saat ini. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat yang ke-59, inna sa'ata la'atiyatun la'iba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, pasti terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun tentang terjadinya. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW, mereka mengingkari terjadinya hari kiamat. Mereka mengingkari terjadinya hari akhir. Di antara alasan mereka ialah berita tentang terjadinya hari kiamat itu sudah disebarluaskan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, bahkan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai saat itu mereka tidak melihat terjadinya kiamat. Mereka anggap ini adalah berita bohong, cerita masa lalu. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun bantahannya ialah justru berita tentang terjadinya hari kiamat, berita tentang terjadinya hari akhir itu disampaikan oleh setiap nabi dan rasul dari satu umat ke umat berikutnya sampai pada generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya peristiwa itu pasti akan terjadi dan tidak diragukan lagi. Karena yang menyampaikan ialah para nabi dan rasul, dan berita itu sudah mutawatir. Enggak akan ada yang bilang bohong. Hanya saja terjadinya itu belum saat itu. Nah, memang orang-orang kafir itu seperti itu. Kalau enggak dilihat sendiri oleh mata kepalanya, enggak percaya. Nah, itulah sebabnya kita menyimpulkan satu faedah lagi tentang masalah hari kiamat. Di antara ciri orang yang beriman ialah mengimani perkara gaib. Dan di antara perkara gaib itu ialah terjadinya hari kiamat. Sementara orang kafir itu tidak percaya dengan perkara-perkara yang gaib. Mereka itu hanya percaya dengan apa yang bisa dilihat oleh apa ini? Mata. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu ialah yang mempercayai perkara ghaib. Berarti orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa itu tidak percaya dengan perkara ghaib. Sedangkan hari kiamat itu termasuk perkara apa ini? Ghaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya. Maka ciri khas orang yang beriman itu mengimani perkara ghaib. Dan di antara perkara ghaib itu ialah tentang terjadinya hari kiamat. Maka faedah berikutnya yang bisa kita ambil, ilmu sa'ah ghaib la ya'lamuhu illallahu azza wa jalla. Hari kiamat itu termasuk perkara gaib dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa hari kiamat itu termasuk perkara gaib, maka kita harus meyakini perkara ghaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu kapan, itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Luqman ayat 34. Berarti jika ada berita seseorang mengatakan hari kiamat akan terjadi pada tahun 2040 misalkan, maka dia itu dajjal, kadzab, pendusta. Karena gak ada yang tahu tentang terjadinya hari kiamat. Jangankan manusia, para malaikat saja gak tahu kapan hari kiamat itu akan apain terjadi. Bahkan malaikat yang bertugas meniup sangkakala sebagai pertanda kiamat terjadi, yakni malaikat siapa? Israfil. Itu enggak tahu kapan dia harus meniup sangkakala itu. Padahal dalam salah satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Usulul Iman karya Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahutaala, itu enggak tahu kapan harus meniup sangkakala itu. Padahal sangkakala itu sudah berada di mulut malaikat Israfil. Tinggal ditiup. Tapi enggak tahu kapan niupnya. Sangkakala itu sudah berada di mulut malaikat Israfil dan tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan harus ditiup. Tapi tidak tahu kapan niupnya. Apalagi manusia. Nah, tambah gak tahu lagi. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian menyebarkan berita-berita yang menggemparkan bahwasanya kiamat akan terjadi tahun sekian. Dengan memastikan, maka pasti berita itu bohong. Dan yang mengatakan itu ialah kadzab, pembohong besar. Nah. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, oleh karena hari kiamat itu perkara ghaib dan hanya Allah saja yang tahu, maka faedah berikutnya ialah semua berita terkait dengan hari kiamat maupun tanda-tandanya maupun setelahnya harus ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis Nabi yang sahih. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dipercaya. Kok idan? Segala berita terkait dengan tanda-tanda kiamat atau terkait dengan peristiwa yang terjadi ketika kiamat atau peristiwa yang terjadi setelah kiamat, itu harus ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi yang sahih. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh diterima siapapun yang bercerita atau berbicara. Biasanya orang-orang suka dengar cerita dongeng gitu ya. Diceritain nanti kiamat itu akan ada gini, sebelum kiamat itu akan terjadi begini ya. Tapi sekedar cerita, dia tidak bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran tentang masalah itu, tidak bisa mendatangkan dalil dari hadis tentang masalah itu. Dalilnya itu enggak, katanya saja ya. Nah, maka tidak boleh diterima. Nah, la yudrikuhul aqlu wala sabila lima'rifatihi illa billas antariqil wahyi. Hari kiamat itu tidak bisa diketahui dengan akal-akalan dan tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dengan dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kepada bujana auzakumullah. Termasuk yang harus kita yakini bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup beliau menggambarkan bahwa hari kiamat itu dengan diutusnya beliau dekatnya itu seperti dekatnya antara jari satu sama jari yang lain. Anggaplah ini waktu Nabi diutus, yang ini jari yang lain, hari kiamat terjadi dekat, nempel ya. Sangat dekat. Berarti saat ini sudah berlalu sekian ribu tahun sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Berarti semakin apa ini dekat lagi dengan terjadinya hari kiamat itu. Hanya saja kita tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Tapi kita yakin bahwa kita saat ini berada di hari-hari terakhir umur dunia. Tadullu al-ayatul Qur'aniyah al-karimah wal-ahadith as-sahiha ala qurbis sa'ah. Ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah semakin dekat. Wa'ala annana fi akhiri ayami dunia, dan menunjukkan bahwasanya keberadaan kita sekarang ini ada di akhir-akhir usia dunia. Barakallahu. Maka tidak ada yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu kecuali kita memperbanyak beribadah, beramal saleh, bertaubat, beristighfar, dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan tidak terlena, karena kita berada di akhir-akhir umur dunia. Kemudian ikhwan abidina auzakumullah, kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan akhir zaman, maka di sini dalam Islam nama-nama hari kiamat itu cukup bervariasi. Banyak. Di antaranya ialah As-Sa'ah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz As-Sa'ah, itu berarti yang dimaksud ialah hari kiamat. Juga disebut dengan Yaumul Bakti, hari kebangkitan. Juga disebut dengan Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Juga disebut dengan Yaumul Hisab, hari digelarnya hisab. Dan masih banyak nama-nama yang lain, termasuk Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kemudian setelah kita meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, dan informasi tentang adanya hari kiamat itu hanya bisa diterima jika ada dalil dari Al-Quran, Al-Karim, dan hadis yang sahih, maka cara kita mengimani hari kiamat itu sebagai berikut. Supaya kita mengamalkan rukun iman yang kelima tadi. Di antara cara mengimani hari kiamat, yang pertama ialah mengimani bahwa kiamat itu pasti terjadi dan tidak boleh ragu. Yang kedua, memperbanyak amal sebagai bekal untuk kiamat nanti, untuk hari akhir nanti. Jadi kalau orang itu sudah percaya kiamat itu pasti terjadi, maka dia akan memperbanyak amal, ya, untuk bekal di hari akhirat nanti. Yang ketiga, mengimani tanda-tanda kiamat yang diberitakan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kemudian yang keempat ialah mengimani semua peristiwa setelah kematian. Karena kematian itu sebagai pertanda seseorang sudah keluar dari alam dunia menuju alam barzakh, alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Termasuk bagian keimanan terhadap hari akhir. Kemudian yang kelima, mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah hari kebangkitan dari kubur. Dan pembahasan tentang masalah ini semuanya dibahas di dalam akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang mulia tentang keyakinan-keyakinan yang benar terkait dengan al-yaumul akhir. Ini pembahasannya enggak di forum ini, ya. Harus dipelajari kitab-kitab akidah tentang masalah ini, ya, satu persatu dengan dalil-dalilnya yang kuat dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang huru hara di akhir zaman. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang dimaksud huru hara itu ialah munculnya perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang jelek menjelang terjadinya hari kiamat yang membuat heboh dunia. Nah, baik. Jadi yang dimaksud dengan huru-hara di sini itu tidak lain ialah asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Perlu diketahui bahwa tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama disebut as-sughra, tanda kiamat kecil. Yang kedua disebut al-kubra, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu ialah terjadinya peristiwa-peristiwa mungkar yang sebelumnya sudah terjadi, tetapi semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak dan semakin merajalela terjadinya. Jadi perkara-perkara itu sudah apa ini? Sudah terjadi. Tapi semakin dekat dengan kiamat, itu semakin banyak dan semakin merajalela, semakin menjadi-jadi terjadinya peristiwa yang mungkar tadi. Adapun yang al-kubra ialah terjadinya peristiwa luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terjadi sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat bagi hamba bahwa setelah itu kiamat akan terjadi. Nah, Yohana Bidina Azakumullah, maka pembahasan kita yang pertama mengenai tanda-tanda kiamat as-sughra yang lebih sering disebut dengan huru-hara, kehebohan, ya. Dikarenakan tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah merajalela kemukaran-kemukaran itu. Nah, ini jumlahnya cukup banyak. Semakin hari semakin sering kita saksikan, semakin hari semakin banyak terjadi. Itu menunjukkan kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat sebentar lagi akan tiba. Maka kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lengah, jangan lalai. Banyak-banyaklah bertobat, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara huru-hara dan tanda kiamat kecil yang terjadi dan semakin banyak terjadi, zuhurul khawarij, semakin banyak permunculan kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok pemberontak. Nah, ini saya dulukan pembahasannya karena memang ini termasuk perkara yang paling banyak menggemparkan dunia internasional. Nah, ternyata setelah kita kaji nas-nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memang itu menjadi tanda kiamat kecil yang semakin lama akan semakin bermunculan, semakin banyak, sampai terakhir nanti para khawarij dan teroris itu ternyata ikut dalam kelompok dajjal. kelompok Khawarij, kelompok teroris, kelompok pemberontak ini sebetulnya sudah terasa gelagat dan gerakan mereka di masa pemerintahan Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, akan tetapi kekuatan mereka baru nampak baru terang-terangan ini ketika pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Khususnya setelah peristiwa Perang Siffin. Nah, saat itu para oknum-oknum Khawarij, oknum-oknum pemberontak, oknum-oknum teroris, ya, ini masih belum menampakkan batang hidungnya. Mereka masih tergabung dalam pasukan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang menjadi khalifah saat itu. Tapi setelah selesai Perang Siffin, kemudian antara penduduk Irak dan Syam semuanya sepakat untuk menghentikan peperangan. Dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an kembali ke Kufah. Ternyata orang-orang Khawarij mereka tidak ikut dengan pasukan yang lain ke Kufah bersama sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Mereka kemudian memisahkan diri. Padahal asalnya perang bareng-bareng, ya. Pulang sama-sama, tapi di tengah jalan mereka memisahkan diri dari pasukan, ya. Mereka menuju sebuah daerah yang bernama Harura. Sekitar 2 mil dari Kufah. Jadi 2 mil sebelum sampai Kufah, sahabat Ali ibn Abi Thalib dibikin resah. Karena ternyata sebagian pasukannya gak ikut lanjut ke Kufah. Ada yang belot, ya, menuju ke daerah yang bernama Harura, 2 mil dari Kufah. Pakar sejarah mengatakan jumlah mereka itu ada sekitar 8.000 orang. Ada juga yang berpendapat jumlahnya 16.000 orang. So, banyak itu. Ya. Jadi antara 8.000 orang sampai 16.000 orang. Nah, ini semuanya ialah mantan-mantan tentara, Pak, ya. Nah. Kebiasa terlatih militer. Belot enggak pulang bareng-bareng dengan pasukan yang lain bersama sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang saat itu menjadi khalifah yang ketiga, pemerintah yang sah, ya. Belot menuju ke sebuah daerah yang bernama Harura, 2 mil dari Kufah. Mereka itulah kemudian disebut dengan kelompok bersenjata Haruriyah, ya, kelompok teroris bersenjata, ya, Haruriyah, karena bermarkas di mana ini? Harura, 2 mil dari Kufah tempatnya. Melihat semacam itu, maka pemerintah dalam hal ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengutus sahabat senior yang berwibawa, yang berpengaruh, yang ahli dalam melobi dan juga mendekati orang-orang yang belas, yakni sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ali menunjuk sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk pergi ke Harwa, mengajak dialog di hadapan 8.000 sampai 16.000 orang tadi itu yang belas. Ya. Nah, dinasihati supaya mereka taat kembali kepada siapa? Pemerintah. Dalam hal ini ialah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dinasihati dengan dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Walhamdulillah, sebagian besar dari mereka dapat hidayah. Kemudian taat kembali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, namun sebagian yang lain tetap bersikokoh di atas prinsipnya, ya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an mengirim surat kepada mereka-mereka yang tidak taat kepada beliau, diundang ke Masjid Kufah. Ketika sudah kumpul di Masjid Kufah, para khawarij, para teroris ini kemudian semuanya berteriak menjelek-jelekkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai penguasa pemerintah yang sah. Ali dituduh kafir, musyrik, ya, berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum kitab Allah. Ali, sahabat mulia, dikafirkan. Nah, ya. Dianggap berhukum dengan hukum manusia, tidak dengan hukum Allah. Sahabat Ali, sekarang presidennya beliau, sahabat Ali, sahabat yang mulia, ini bukan sembarang orang, ya. Nah, dikafirkan. Nah, kalau sahabat Ali yang seperti itu kualitas imannya dikafirkan, bagaimana dengan presiden kita Bapak Jokowi? Tambah dikafirkan sama mereka, ya? Perkuat, tawas. Jadi jangan heran. Maka sahabat Ali radhiyallahu taala an mendengar teriakan orang-orang keluar dan juga para teroris itu di dalam masjid lagi. Ali pun menahan diri, tidak emosi, tapi memberi ultimatum. Ya. Kata Ali, para hadirin sekalian, ada tiga hak kalian yang akan aku penuhi. Aku tidak peduli walaupun kalian berkata seperti itu kepadaku. Yang pertama, kalian bebas masuk masjid untuk sholat, silakan. Saya enggak akan mengusir kalian. Yang kedua, kalian akan aku beri tunjangan dari harta fight, harta rampasan perang. Karena mereka pernah ikut bersama pasukannya Ali, ya. Kan masih punya hak. Nah, tunjangan kalian sebagai veteran-veteran perang masih aku kasihkan. Penuh. Walaupun kalian sikapnya seperti itu sama saya, ya. Yang ketiga, kami pihak pemerintah tidak akan memerangi kalian kecuali kalian membuat onar dan teror. Jika kalian membuat onar dan teror, maka kami akan menghabisi kalian. Ancamannya. Harpofikum. Akhirnya mereka bubar dari Masjid Kufah. Bubar, ternyata mereka membuat makar. Ya. Dikitukan sama Ali, ternyata mereka semakin berani. Mereka pun mengumpulkan semua kekuatan bahwaris dan teoris. Mereka tetap di masjid. Gak dilarang. Mereka juga masih menerima tunjangan. Diterima. Diambil. Padahal Ali sudah dikafirkan. Tapi uangnya diambil ya. Urusan kafir lain. Uang lain. Kan butuh dana mereka ya. Nah, ternyata yang ketiga. Mereka membuat teror, membuat kerusakan yang besar. Yakni mereka membagi tugas kepada semua teroris untuk berdiri di pinggir-pinggir masjid. Ketika ada kaum muslimin yang lewat mau ke masjid, dibunuh. Ya, masya Allah, bayangkan. Jadi bukan orang kafir, tapi kaum muslimin ya. Yang dianggap mendukung Ali itu kafirkan semua. Tapi muslim ya kan. Mereka mengkafirkan orang Islam. Memang. Yang mau masjid. Bunuh. Penggal. Penggal. Penggal. Gitu. Berita ini sampai kepada Ali ibn Abi Thalib. Tapi Ali ibn Abi Thalib masih menahan diri. Hal kali itu karena luapan emosi mereka. Tapi setelah ada kasus besar. Yakni sahabat Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arab. Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arab, sahabat yang mulia, lahir pada zaman Nabi SAW ya. Nabi lah yang memberi nama beliau Abdullah ya. Bahkan termasuk bayi pertama yang lahir dalam Islam ini, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arab. Jalan mau ke jalan melewati masjid bersama dengan istrinya yang saat itu sedang hamil tua. Dekat sama para komplotan khawarij dan teroris itu. Abdullah ibn al-Khabbab. Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arab kemudian dibunuh. Istrinya ternyata dibunuh. Dan perutnya disobek. Kandungannya juga dibunuh. Sadis. Kejam. Mendengar cerita ini. Pemerintah yang sah. Dalam hal ini ialah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Sudah. Tidak bisa. Menoleran lagi tindakan mereka. Sebagaimana ultimatum. Begitu kami mendengar kalian membuat teror. Membuat keonaran dan kerusakan. Maka kami habisi kalian. Maka saat itu. Ikhwan Abi Dina Al-Sa Pemua. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Kemudian mengumpulkan semua prajurit-prajurit terlatih. Untuk dipersiapkan menumpas habis para teroris dan para khawarij yang telah membuat teror dan kerusakan di muka bumi itu. Membunuh kaum muslimin, terkhusus membunuh sahabat yang mulia Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad dan istrinya yang sedang hamil tua. Sembelih perutnya, dibedah janinnya, dibunuh. Maka Ali pun kemudian melancarkan serangan untuk menumpas mereka yang dikenal dengan peristiwa An-Nahrawan. Ya. Maka tidak ampun lagi. Tidak ada kata ampun lagi. Mereka ditumpas. Habis. Dan yang tersisa tinggal sedikit. Nah. Harapikum. Itu awal mula munculnya teroris yang bersenjata. memberontak pemerintah, mengkafirkan pemerintah yang sah dengan mengatasnamakan hukum Allah. Tapi hukum Allah yang mana? Mereka itu membunuh seenaknya. Itu hukum siapa? Ya, mereka membunuh istri Abdullah Ibnu Khabab Ibnu Al-Arad yang sedang hamil tua, berikut kandungannya. Itu apakah hukum Allah semacam itu? Katanya hukum Allah, tapi mereka menerima tunjangan dari pemerintah yang mereka kafirkan. Nah, padahal mereka mengatakan haram. Tapi yang ini halal kan untuk mereka, ya kan? Nah, itu hukum siapa? Nah, itu terjadi awal-awal. Harfiku. Nah, ketika dekat di hari kiamat. Iya, sekarang-sekarang ini. Saat itu sudah dekat. Semakin banyak permunculan kelompok-kelompok khawarij. Walaupun nama mereka tidak khawarij. Tapi pemahamannya, pemikirannya, aktivitasnya sama. Nah, ada yang bersenjata dengan senjata organik. Ada yang bersenjata dengan senjata rakitan. Ada yang tidak pakai senjata rakitan atau organik. Tapi senjatanya ialah dengan mulut-mulut dan lisan mereka yang suka mencaci maki pemerintah, suka mencela, merendahkan pemerintah, dan suka mengobarkan permusuhan terhadap pemerintah. Nah, itu ciri-ciri khawarij. Nah, semacam ini, fana bidin auzakumullah, semakin dekat dengan kiamat akan semakin banyak terjadi. Dan telah terjadi apa yang kita saksikan, ya, pengeboman di mana-mana. Ya, pemberontakan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, ya. Nah, sudah bukan perang melawan orang kafir lagi. Bagi mereka semuanya kafir kecuali diri mereka sendiri. Nah, padahal seharusnya kalau menurut aturan mereka, mereka itu lebih pantas untuk dikafirkan, ya kan? Nah, termasuk keyakinannya orang Khawarij itu ialah pelaku dosa besar kafir, ya kan? Nah, dan mereka bunuh, ngebom hanya orang itu dosa besar kecil, besar. Harusnya mereka kafir juga. Terus tidak ada yang Muslim, semuanya kafir. Nah, itulah pemikiran sesatnya orang Khawarij. Tambah lama tambah banyak di Indonesia, di luar negeri. Demikian. Baik di tanah halal maupun tanah suci. Mereka juga gerakannya ya, di antaranya ialah menghancurkan Ka'bah. Ya, gerakannya ialah bikin teror di Masjidil Haram. Tempat kaum muslimin sedang ibadah. Nah, terus yang muslim itu siapa? Ya, ya mereka sendiri. Yang lain dianggap apa ini? Kafir. Itu hukumnya siapa? Ya hukum mereka, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan ini hukum Allah, membela keadilan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini semakin dekatnya kiamat, peristiwa-peristiwa semacam itu akan semakin banyak terjadi. Dan pelakunya kebanyakan ialah para pemuda-pemuda. Nah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya rusu akan muncul kaumun, sekelompok orang, fi akhir zaman, di akhir zaman, ahdatsul asnan, Mereka itu masih muda-muda. Sufahaul ahlam. Tapi mereka itu bodoh-bodoh dalam masalah agama. Yaquluna min khayri qawlil bariyah. Tapi ucapan mereka seperti ucapan orang terbaik. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka. Jadi imannya itu di mulut saja masuk, enggak sampai kerongkongan, apalagi sampai hati, enggak sampai. Yamruquna minad-din kama yamruqus samu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari aturan-aturan agama ini sebagaimana anak panah lepas dari busurnya, cepat meninggalkan aturan agama. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumul qiyamah. Maka membunuh mereka itu berpahala di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya semakin dekat dengan kiamat, semakin akhir zaman, itu akan semakin bermunculan kelompok-kelompok khawarij tadi itu. Yang anggotanya kebanyakan anak-anak yang masih muda, tapi dalam masalah agama mentah, tapi kayak-kayaknya mereka itu orang yang terbaik di tempatnya, ya. Tapi mereka dengan mudahnya melanggar syariat-syariat Islam, sebagaimana anak panah mudah, ya, lepas dari busurnya. Maka bagi para pemerintah yang sah dan aparat-aparat yang menegakkan keamanan untuk kaum muslimin secara umum, memerangi mereka teroris itu termasuk ibadah dan berpahala. Berpahala dari kiamat nanti. Bukan pelanggaran HAM, tetapi karena pelanggaran mereka itu sudah keterlaluan. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka hukumnya ialah diperangi. Dan memerangi mereka itu tugas dari pemerintah dan para aparat yang ditugasi oleh pemerintah. Dan kaum muslimin semuanya ikut serta mendoakan dan juga membantu yang bisa dibantu agar para teroris itu bisa disingkirkan dan tidak diberi ruang untuk melancarkan aksi-aksinya yang meresahkan dan menghebohkan serta merugikan banyak orang. Barakallahu'alaikum. Ini salah satu huru hara di akhir zaman. Ini kan sudah terjadi zaman siapa ini? Sahabat. Ya kan? Nah, semakin dekat dengan kiamat, semakin sering terjadi. Namanya tanda kiamat as-sughra. Ya, kemungkaran yang sudah terjadi sebelumnya dan akan semakin banyak terjadi ketika mendekati hari kiamat. Kemudian wala yazalul khawarij yadharuna hatta yudriku akhiruhum ad-dajjal. Sebutkan oleh para ulama. Para pemberontak, para teroris, dan para khawarij tadi itu akan terus menampakkan aktivitas mereka sampai generasi khawarij yang terakhir menjumpai munculnya dajjal. Jadi kalau dajjal muncul, maka saat itulah anggota kelompok militan khawarij, ya, teroris, itu tinggal sisa-sisanya. Itu generasi terakhir khawarij. Nah, habis itu kiamat. Ya. Nah, berarti teroris itu tidak bisa habis. Habisnya nanti kalau sudah kiamat. Kenapa? Nah, ditumpas, yang lain muncul. Tumpas, lain muncul. Terus begitu. Nah, Kalau penumpasannya itu aktif, maka aman, enggak ada aksi teror. Tapi lengah sedikit, langsung bom sana, bom sini, teror sana, terus ini meledak lagi, terus begitu. Nah, maka kita menasihatkan kepada semua kaum muslimin, khususnya pemerintah dan juga aparat, untuk tetap waspada dan bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah yang sah, dengan aparat yang ditugaskan untuk aktif ya memberantas segala bentuk tindakan teror dan terorisme serta radikalisme. Nah, yang semakin hari terus semakin terjadi. Dan ingat, jangan lengah, mereka itu tidak akan habis sampai Dajjal muncul. Begitu Dajjal muncul, habis itu kiamat, selesai. Nah, sehingga enggak boleh apa ini? Lengah. Kemudian yang kedua, ini termasuk tanda kiamat kecil ialah ittiba'u sunanil yahud wan nasara wa taqlidum. Banyaknya kaum muslimin yang mengikuti ritual-ritual dan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi masih muslim, KTP-nya ya muslim, orangnya masih sholatnya, tapi sudah mulai mengikuti tradisi dan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Sudah senang dengan orang-orang kafir, meniru-niru gaya-gaya mereka. Ya, nah, entah gaya rambutnya, entah gaya pakaiannya, atau gaya hidupnya, ya, nah. Termasuk para wanita-wanita muslimah ya, sudah mulai meninggalkan kerudungnya, sudah mulai pendek pakaiannya, sudah mulai niru dengan gaya-gaya wanita-wanita barat ya, yang kafir. Nah, itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin dekatnya kiamat, semakin di akhir zaman, yang seperti itu semakin banyak. Nah, semakin banyak terjadi. Jadi kaum muslimin sudah meninggalkan identitas mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil qurun qablaha. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai umat Islam mencontoh generasi-generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sibran demi sibran, wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Fakila, maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Tafaris Warum, apakah yang ditiru itu orang Persia dan Romawi yang kafir Faqala, wa manin nas illa ulai. Kata Rasulullah, tidak ada lagi orang yang ditiru kecuali mereka. Wa fi riwayatin an Abi Sa'id, dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Sa'id, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, al Yahud wa Nasara, apakah kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasulullah bersabda, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jelas ya. Di Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim, telah menjelaskan dengan tegas bahwa hari kiamat itu tidak terjadi sampai bermunculan kaum muslimin yang niru-niru kebiasaannya orang kafir, kebiasaannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Persia, orang Romawi. Kebiasaan orang kafir itu apa? Kumpul kebo. Laki perempuan bebas. Nah, ternyata kaum muslimin juga pemuda-pemudinya banyak yang niru. Kumpul kebo juga. Nah. Kumpul kebo juga. Dan itu akan semakin banyak terjadi. Semakin banyak terjadi ketika hari kiamat semakin dekat. Kebiasaannya orang kafir, kaum Nabi Lut, LGBT, lesbian, gay, biseksual, ya, dan transgender. Laki nikah sama laki. Itu kan kebiasaannya orang kafir sejak zaman Nabi Lut. Bahkan sebagian negara kafir itu disahkan suami istri sama-sama laki-laki. Kamu suami apa istri? Suami. Ini istri. Jadi istilah istri sekarang itu enggak perempuan lagi, ya. Ada laki-laki juga jadi istri, ya. Nah, itu orang kafir itu sudah dulu sejak zaman Nabi Lut. Mereka melakukan semacam itu. Nah, ternyata anak-anak kaum muslimin niru-niru. Nah, mereka ternyata memiliki kelainan seksual, lebih senang dengan sesama jenis. Ini bukan Belanda, Mas. Ini Londo, Mas. Jawa. Masya Allah, ya. Orang Jawa itu sudah banyak yang terlibat dalam apa ini? Dalam pesta seks sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki. Yang itu merupakan kebiasaan orang kafir sejak zaman Nabi Lut. Dan semakin terus terjadi, dan semakin banyak terjadi sampai dekatnya kiamat. Menurut catatan pemerintah saat ini, barakfikum, di Indonesia ini sudah lebih dari ratusan ribu para pemuda yang kena penyakit ini. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya. Nah, bencong sama bencong. Banti sama bencong. Nah. Jangan kaget. Pertemuan-pertemuan mulai di Bali, di Bandung, Jakarta, itu yang nampak, yang tersembunyi. Itulah sebabnya pemerintah sekarang itu mau menerbitkan itu. Kartu nikah elektrik, ya, kayak EKTP gitu ya. Nah, jadi ketika nginep di hotel, gak usah bawa buku nikah, bawa kartu semacam kartu ATM gitu ya. Kan menginap. Kalau menginapnya satu laki satu perempuan, gampang ini. Sama-sama laki-laki, naam. Nah ini, petugas hotel, mana yang curiga? Kalau dulu gak curiga, sekarang benar-benar curiga. Nginep di hotel, satu kamar untuk 5 laki-laki. Nah, katanya, ini gop pak. Gop badminton. Mana surat nikahnya? Ya gak ada pak. Sama laki-laki kok. Ternyata di dalam kamar hotel itu mereka berpesta pora sesama jenis. Namanya luti atau gay atau apa ini? Homo. Kalau orang kafir sudah biasa. Nah kalau kaum muslimin ini baru luar biasa. Itulah sebabnya tanda kiamat. Tambah dekat kiamat tambah banyak kaum muslimin yang niru orang kafir. Yang ditiru tuh orang kafir Yahudi, orang kafir Nasrani, orang kafir Persia, Romawi, orang kafir barat-barat itu ya. Nah, yang untuk mereka itu semuanya halal, boleh-boleh saja, yang penting senang. Ditiru semua. Belum niru yang lain. Nah, itu pemudi-pemudi. Para wanita muslimah itu. Kalau dulu. Zaman saya kecil dulu. Orang-orang tua dulu. Masya Allah. Anaknya perempuan itu. Keluar rumah. Saudara pakai kerudung. Ya. Saudara pakai kerudung. Masih kerudung pendek ya. Nah. Masih lumayan. Tapi sekarang, ya, sekolah pakai kerudung, pulang sekolah dilepas, ya. Nah, kalau dulu pakai jari, bayar kan, panjang, atau pakai celana panjang, ya. Sekarang celananya pendek, nah, kerudungnya dilepas, kaosnya dipotong, kelihatan ketiaknya. Kesana kemari. Nah, itu kan niru bule. Nah, tahu bule ya. Nah, kalau Jogja itu. Dalam Malboro itu banyak bule-bule. Orang Jawa. Lihat perempuan naik becak. Celana, cekak. Nah, ya itu. Pakai kotang. Mohon maaf. Ya. Nah, pihak ya. Mereka, wah, wajar. Itu bule mas. Bule Amerika, bule Australia, ya kan? Sekarang yang naik becak seperti itu, yang kemana-mana seperti itu, bukan bule Amerika, bukan bule Australia saja, nah, tapi bule Jawa. Nah, yuk, anak-anak wanita muslimah, sudah mulai berani mereka berpenampilan seperti bule-bule yang kafir. Nah ini semakin dekatnya kiamat, semakin banyak. Bahkan pengikut terbanyak Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti. Kebanyakan ialah kaum wanita. Wanitanya ialah wanita yang terfitnah tadi itu. Nah. Maka Ikhwan Abidin A'udzakumullah, ini mungkar. Ya. Itu menghebohkan. Menghebohkan. Belum lagi. Orang kafir itu. Gak sholat. Iya kan? Mana ada orang kafir sholat? Sekarang, kamu kok gak ke masjid? Maaf pak. Saya bukan orang Islam. Oh iya. Tapi kalau ditanya. Kamu kok gak sholat? Males pak. Muslim enggak? Muslim. Nanti ini orang kafir. Orang kafir itu sholat enggak sholat. Puasa ya enggak puasa. Nah, kalau muslimin itu kalau zaman dulu masih sedikit-sedikit yang enggak sholat. Yang enggak puasa sedikit-sedikit. Tapi sekarang yang enggak puasa, yang enggak sholat, banyak. Nah, ini ada satu cerita, tapi ceritanya pribadi saya ya. Nah, saya betulkan kasur dari kapuk. Ada orang dari daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, tak degan, Pak, bisa betulin kasur kapuk saya? Oh iya bisa. Kerjakan di tempat. Saya tidak bertanya, dia cerita. Nah, kalau di tempat saya itu, Pak, dia ya, tukang petulin kasur tadi itu. Kita dulu kalau SD itu rajin puasa, ya. Saat itu pas Ramadan, ya. Nah, kalau sudah SMP, ya kadang enggak puasa. Nah, kalau sudah SMA, ya enggak puasa, Pak. Maksudnya apa sih? Kok sampai yang cerita seperti itu sama saya? Oh, no. Ya, saya minta minumnya, Pak. Itu. Pak kira cerita tentang kondisi daerahnya. Ternyata dia cerita tentang dia sendiri sama teman-temannya. Gitu. Sampai itu muslim enggak, Mas? Ya, muslim. Tapi kalau puasa ya enggak kuat, Pak, betulin kapuk gini jadi. Saya memang dulu rajin puasa ketika SD, SMP ya bolong sedikit-sedikit. Kalau SMA ya sudah, teman-teman sama saya enggak ada yang puasa. Terus sampai ini sholat apa enggak, Mas? Ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Nah, kalau saya sholat, kapan selesainya, Pak, kapuknya nanti? Ayo, gitu katanya. Ini muslim, ya, ini muslim. Belum lagi ada cerita. Ini orang Solo, ya, sana ikut proyek bangun pondok. Nah, muslim. Ketika waktunya sholat tiba, saya enggak ngajak sholat enggak gitu. Malah gini, silakan Pak Ustaz sholat. Kenapa? Ya, tangan saya kotor, baju saya kotor, saya enggak usah sholat. Kok gampang sekali meninggalkan sholat. Nah, ternyata sekarang itu banyak, mohon maaf ya. Anak-anak pang di jalan-jalan itu, ada yang laki, ada perempuan, semakin buahnya. Dengan gaya rambut, dengan penampilan, dengan aktivitas mereka, enggak ada yang sholat. Niru-niru orang kafir. Itu semakin banyak terjadi dan semakin dekat dengan kiamat akan semakin banyak terjadi fenomena semacam itu. Itu kemungkaran. Itu menghebohkan, merasakan. Nah, kalau anak-anak kita jadi seperti itu, naudzubillah min dzalik, bekal apa yang akan mereka bawa nanti menghadapi hari kiamat? Apa yang akan mereka katakan ketika mereka ditanya tentang sholatnya, tentang puasanya, dan lain sebagainya? Nah, begitu ya, belum yang lain tentang meniru gaya rambut orang kafir ya. Nah, aneh-aneh lah. Kalau sini kan mungkin masih sopan-sopan ya, pakai songkok nasional, pakai peci, pakai kolan tua ya. Nah, tuh kalau sudah lihat di jalan-jalan itu nggak tahu modelnya macam-macam, semirnya 3 macam. Ya, habis itu hidungnya itu dikasih kayak cincin gitu, hidungnya gini. Masih lumayan hidungnya. Habis hidung kemudian niru siapa coba? Nah, itu. Niru orang-orang India sana. Ya. India kan bukan agama Islam, ya. Hidungnya di. Ya. Nah, semirnya yang blunting-blunting niru mana? Ya niru orang-orang gaya-gaya Amerika sana gitu. Kalau dulu zaman saya kecil itu namanya westernisasi, kebarat-baratan, ya. Nah, itu sudah bikin heboh. Nah, sekarang ini bukan kebarat-baratan lagi, barat malah yang mengenal Islam semakin banyak. Sekarang yang timur ini, ya. Nah, barakallahu fikum, justru apa ini? Kebarat-baratan. Barat nyuntuh timur, timur itu barat. Nah, jadi banyak kaum muslimin sekarang di barat sana, di Amerika, di Australia, ya, semakin menunjukkan peningkatan yang bagus. Tapi justru orang timur seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan yang misalnya ya sudah mulai ke barat-baratan. Nah ini termasuk pertanda kiamat itu semakin dekat terjadi. Dan ketika datang dekatnya kiamat, semacam itu semakin banyak terjadi. Nah, itu baru yang kedua. Yang ketiga, termasuk tanda dekatnya kiamat kecil, dan ini termasuk kemungkaran juga, ialah intisar zina. Tersebarnya perbuatan zina. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min ashabi sa'ah duhur zina." Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah zina semakin bermunculan dan dilakukan dengan terang-terangan. Zina itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu, ya. Tapi semakin dekatnya kiamat, semakin merajalela zina itu. Pasangan yang tidak dengan pernikahan yang sah sudah biasa, ya. Takkan terang-terangan dipertontonkan di mana-mana. Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Nah, ketika di akhir zaman nanti, itu muslim yang terbaik, muslim yang terbaik di akhir zaman nanti, itu ialah ketika ada orang yang berzina di tengah jalan. Dia berkata, "Mbak, Mas, zinanya jangan di tengah jalan. Di balik tembok saja, ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan di tengah jalan." Itu muslim yang paling baik saat itu. Nggak ngelarang, cuma ngarahkan, jangan di tengah jalan, ya, di balik tembok saja. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Haitsami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tafna hadhihi ummatu, tidaklah rusak atau tidaklah lenyap umat Islam ini karena kiamat. Hatta yakuma rajul ilal mar'ah, sampai akan ada peristiwa seorang laki-laki menggauli perempuan atau menzinai perempuan. Fayastarisuha fitoik, dan dizinai di tengah jalan. Fayakunu khiyaruhum yawma izin, maka orang terbaik saat itu mayakul adalah orang yang mengatakan, law waraitaha waraaha dal haid, Mas, kamu zinai wanita itu di balik tembok ini saja, ya, biasa Allah ya. Pada yang zina dulu langsung tangkap, langsung datangkan pas saksi, langsung dicambuk. Kalau belum nikah langsung dirajam kalau sudah menikah. Itu dulu, dulu. Sekarang lain ya. Zina sudah menjadi kebiasaan. Bukan hanya pemuda-pemudi, mbah-mbah juga ikut. Nah, namanya tua-tua keladi, makin tua semakin menjadi jadi. Ya, nah. Dulu kakek-kakek itu gak mikir gitu ya. Sekarang ikut-ikutan tak pengaruh sama yang muda-muda. Nah, banyak kakek yang kemudian berzina dengan anak-anak SD, anak-anak SMP. Nah, kakek. Nah. Namanya tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Dekatnya kiamat semakin banyak. Kalau dulu kakek, nenek, bapak, ibu atau orang tua ketika ada yang berzina marah. Tapi ketika semakin dekat dengan kiamat, gak marah, tapi ngarahkan. Ketika ada yang zina di tengah-tengah jalan, masya Allah ya, tengah jalan, gak malu-malu lagi. Itu yang tak baik, yang tak baik itu yang mengatakan, mas, mbak, ya, zinanya jangan tengah jalan, di balik tembok saja, aman. Berarti pada umumnya. Ikut zina juga, ya. Yang terbaik itu gak ikut zina, tapi ngarahkan, jangan di tengah jalan, tapi di balik itu akan semakin banyak terjadi ketika dekatnya hari kiamat. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, itu sesuatu yang menghebohkan, sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang menggemparkan peristiwa-peristiwa semacam itu. Dan ini semakin hari semakin banyak terjadi dan semakin menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Wallahul musta'an. Kemudian yang keempat ya. Masuk kemungkaran yang semakin merajalela. Nah, dan sebagai tanda dekatnya kiamat ialah kasratul qatli. Banyak kasus pembunuhan. Nah, ya, banyak kasus pembunuhan. Nah, kalau dulu orang bunuh itu takut. Sekarang, masya Allah, tersinggung sedikit langsung membantai, membunuh. Ya. Baru-baru saja terjadi kasus pembunuhan satu keluarga dilakukan oleh satu orang. Nah, hanya karena tersinggung. Nah, serumah dibunuh semua. Nah. Jadi kasus-kasus pembunuhan di mana-mana. Ternyata di Indonesia ini banyak. Di Saudi saja yang hukuman bunuh itu ialah kisah sampai mati. Banyak terjadi. Pembunuhan, pembunuhan. Apalagi di Indonesia. Ya. Ini yang paling tahu kasus-kasus macam ini itu bapak polisi. Ya. Nah, kasus-kasus kriminalitas ya, pembunuhan. Nah, ini semakin lama semakin banyak terjadi. Semakin dekat dengan kiamat semakin banyak lagi terjadinya pembunuhan-pembunuhan, entah pembunuhan berencana atau tawuran. Wah. Supporter. Wah. Itu baru saja terjadi. Ya. Nah. Supporter Indonesia. Nah. Ngeroyok. Nah, supporter Bandung sana itu ya. Nah, kalau bunuh, nah, tanpa ampun, sadis. Ya. Nah. Yang melakukannya itu anak-anak kecil. Dulu kan namanya pembunuh itu kan, masya Allah, penampilannya preman, ya, sangar dia. Sekarang enggak. Orang-orang yang kayaknya baik-baik atau apa, ternyata gampang bunuh. Nah, itu. Nah, itu akan semakin sering terjadi. Semakin dekat kiamat akan semakin banyak terjadi. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yaqsural harju." Tidaklah terjadi hari kiamat sampai kasus al-harju sering terjadi. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Mereka bertanya, kasus al-harju itu apa wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, al-qatlu, al-qatlu, yakni kasus pembunuhan. Maka tingkatkan kewaspadaan, ya. Nah, pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang tua, ya, tawuran antar supporter, tawuran antar siswa, ya, dan yang semisalnya sampai tega membunuh tanpa kasihan, ya. Nah, bubar. Pembunuhan antar karyawan dengan majikannya dan lain sebagainya sering terjadi dan akan semakin meningkat kasus-kasus pembunuhan itu ketika semakin dekatnya hari kiamat. Nah, wa mal harju ya Rasulullah? Qala, al-qatlu, al-qatlu, itu kasus pembunuhan, kasus pembunuhan. Kemudian yang kelima, termasuk tanda dekatnya kiamat yang semakin menghebohkan dunia ialah zuhur syirki fi hadhil ummah. Umat Islam semakin hari semakin senang melakukan ritual-ritual kesyirikan. Padahal ikhwan abidina a'udzakumullah, di antara tanda bahwa orang itu adalah orang Islam ialah meninggalkan apa? Kesyirikan. Meninggalkan kekafiran. Tapi ketika dekatnya hari kiamat, justru orang-orang yang masih mengaku diri sebagai muslim, mereka itu tanpa sadar atau dengan kesadaran mereka rame-rame melakukan aktivitas-aktivitas dan ritual-ritual kesyirikan. Sepertinya mereka itu gak sadar, itu kesyirikan. Kenapa? Karena sekarang ini ritual-ritual kesyirikan ini dikemas dengan istilah melestarikan budaya. Seni, seni budaya. Nah, bolehlah seni, bolehlah budaya, tapi jangan sampai budaya dan seni itu masuk dalam kesyirikan, karena hal ini bisa merusak keimanan dan keislaman seseorang. Kalau yang melakukan kesyirikan itu orang kafir, misalkan orang Hindu Bali, orang Buddha atau yang semisalnya, ya, itu wajar. Nah, mereka itu kafir, mereka itu musyrik, dan itulah kegiatan mereka. Tapi kalau yang ngaku Islam, ngaku muslim, melakukannya, nah ini yang bikin heboh, ya. Nah, apalagi yang melakukannya rame-rame, apalagi sering, apalagi sampai kemudian hal itu dipertunjukkan di depan umum tanpa rasa beban. Contoh, mohon maaf ya, tanpa ada maksud menyinggung kelompok lain atau aktivitas lain ya, kita sampaikan ini sebagai bentuk nasihat ya. Seperti mempersembahkan kepala kerbau atau sesaji kepada jin penghuni laut atau jin penghuni sawah atau yang semisalnya, ini termasuk bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kesyirikan. Bukan syirik kecil, tapi asyirkul akbar. Saya lagi, ini kalau yang melakukannya itu orang Hindu, orang Buddha atau orang kafir lainnya, wajar mereka kafir, wajar mereka musyrik. Tapi kalau yang melakukannya itu ialah kaum muslimin, nah ini yang bikin gak wajar. Dia tuh muslim tapi kok melakukan ritual-ritual apa ini? Kesyirikan, kafiran. Ya, ternyata aneh tapi nyata ya. Dan ini terus terjadi dan sering banyak terjadi dan akan semakin banyak terjadi ketika kiamat semakin dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta tawtaribal al-yatu nisa'i daus haula zil khalasa. Tidak akan terjadi kiamat sampai pinggul-pinggul wanita suku Daus mengelilingi di sekitar berhala Dzulkhalasa. Itu berhala yang disembah oleh suku Daus semasa saya dia. Di antara bentuk nyembahnya ialah para wanitanya joget sambil muji-muji berhala Daus itu, ya. Nah, berhala Dzulkhalasa, ya. Nah, dan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', dia mengatakan, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-ausan. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah umatku ini ngikuti kebiasaan ritualnya orang musyrik, sampai kabilah-kabilah umatku ini berani menyembah berhala. Sekali lagi, kalau menyembah berhala atau ritual-ritual sesembahan, sesajen kepada selain Allah itu dilakukan oleh orang kafir, wajar, ya kan? Karena mereka kafir. Tapi kalau yang melakukannya itu ialah kaum muslimin, ngikuti mereka, ini gak wajar. Tapi ini terjadi. Dan akan semakin banyak terjadi. Dan semakin terjadi. Tapi banyak lagi. Ketika kiamat semakin dekat. Ya. Nah, banyak yang terjadi ya. Kasus gempa di Lombok, kasus gempa tsunami di Palu ya. Ternyata tidak menyebabkan mereka sadar. Sebagian orang, bahkan ada sebagian yang mengaku muslim, kok ternyata kemudian ikut mempersembahkan kepala kerbau. Ya. Sebagai sesaji untuk apa ini? Untuk jin penghuni laut, ya. Nah, Ya semuanya itu tujuannya ialah untuk tolak bala. Tapi itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tidak boleh dilakukan oleh muslim dan muslimah. Tapi Rasulullah telah mengkhabarkan kepada kita bahwa umat Islam di akhir zaman sudah mulai meniru-niru ritual-ritualnya orang musyrik. Bahkan sudah banyak yang berani ikut-ikutan menyembah berhala. Kesyirikan semakin merajalela. Maka kita harus waspada. Nah, kita harus mendidik putra-putri kita agar memiliki akidah yang benar, agar memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang benar, tauhid yang benar, dan mereka harus diberitahu wawasan apa saja perbuatan syirik dan kafir itu untuk dijauhi. Jadi orang sekarang itu kalau diajari akidah tauhid saja itu kadang-kadang masih belum bisa menyimpulkan. Kalau sebaliknya itu musyrik ya atau syirik, harus ada penjelasan tambahan, yakni dijelaskan yang ini loh syirik itu, yang ini loh kekafiran itu, baru mereka tahu. Kalau enggak dijelaskan, hanya sekedar kita harus beribadah kepada Allah, kita harus beriman kepada Allah, seolah-olah mereka itu enggak tahu kalau yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin juga ritual-ritual yang mereka lakukan itu termasuk bentuk kesyirikan, bentuk menyembah selain Allah. Nah, begitu. Jadi harus ditanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita sejak usia kecil. Dakwah tauhid harus terluaskan. Masyarakat perlu diarahkan, diimbau. Karena kesyirikan itu bisa menyebabkan datangnya kemurkaan Allah. Dan kalau Allah murka, maka yang mendapatkan madharatnya, mendapatkan bahayanya, semua yang ada di tempat itu. Baik yang melakukan kesyirikan atau yang tidak, tapi mendiamkannya. Nah. Dan semakin dekat ke kiamat, bentuk-bentuk kesyirikan semakin banyak. Kesyirikan tidak cuma menyembah sapi, tidak cuma menyembah pohon, tidak cuma menyembah matahari, ya, tidak cuma menyembah perhala-perhala itu saja, tapi banyak macamnya, ya, penyembelihan hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah, entah itu untuk penjaga pantai, penjaga laut, penjaga sawah, ladang atau yang lain. Ini termasuk bentuk kesyirikan, bentuk menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dihindari karena termasuk kemungkaran dan akan semakin banyak terjadi dengan dekatnya kiamat nanti. Barakallahu. Selanjutnya yang keenam, semakin banyak yang memutuskan hubungan silaturahmi dan semakin banyak tetangga-tetangga yang jahat sama tetangganya. Jadi memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan keluargaan sudah ada sejak zaman dulu. Tapi akan semakin banyak terjadi ketika mendekati hari kiamat. Ya. Bapak enggak ngakui anaknya. Anak enggak mau ngakui bapaknya, ya. Suami enggak mau ngakui istrinya. Istri enggak mau ngakui itu suaminya, ya. Begitu. Paman enggak mau ngakui keponakannya, ya. Nah, putus. Sibuk sendiri-sendiri dengan kegiatannya sendiri-sendiri, enggak pernah silaturahmi. Bahkan musuhan, sengketa tanah langsung saudara jadi musuh, ya. Sengketa warisan saudara jadi musuh. Nah, putus total. Ini sudah terjadi sejak zaman dulu, tapi semakin dekatnya kiamat, peristiwa-peristiwa semacam itu semakin banyak. termasuk su'ul jiwa atau su'ul mujawarah, hubungan dengan sama tangga jelek. Ya, kalau dulu itu tetangga satu dengan tetangga yang lain rukun, damai, saling gotong royong, tepos lero, ya, nah, saling memahami, begitu. Sekarang tidak, ya, semakin banyak persengketaan antar tetangga. Dan itu merupakan tanda kiamat semakin dekat. Semakin dekat kiamat, semakin banyak sengketa. Yang terbanyak saat ini, sengketa tanah. Nah dulu, tangga satu sama tangga yang lain, gak masalah ya. Saling toleran tanahnya itu ya. Sekarang, nah, sudah banyak yang mau bangun macam-macam ya. Satu jengkal saja ini tanahnya ini rebutan. Ini tanah kamu ini patokannya ini jambu ini ya, jambu ini tanam pas patokan satunya lebih. Ini sertifikatnya, akta tanahnya ini masuk bungaku, jambumu itu kamu tanam di tanahku. Loh. Saya tanam ini sebelum ada sertifikat. Nah. Wah, kami sengketa tetangga sama tetangga yang lain permusuhan. Nah ini banyak terjadi dan akan semakin terjadi, semakin banyak lagi ketika dekatnya ini hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al Imam Al Hakim. Dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'ah hatta yadhhural fahsu wat tafahush. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai semakin banyak perbuatan dosa. Ya, al-fakhsu, ad-dhunub wal ma'asi. Wat-tafakhus, dan persengkongkolan dalam dosa. Dosa semakin banyak dilanggar, persengkongkol dalam dosa semakin banyak terjadi. Wa qati'atu rahmi, dan memutus hubungan satu rahmi semakin banyak terjadi. Wasu'ul mujawarah, dan semakin banyak hubungan tetangga satu dengan yang lain yang tersengketa atau yang jelek. Nah, engkar tangga ya, rebutan tanah. Nah, engkar gara-gara anaknya dan lain sebagainya. Pokoknya semakin banyak yang ribut ya, itu semakin meramaikan suasana dekatnya hari kiamat nanti ya. Nah, dosa rame-rame ya. Nah, ribut rame-rame. Nah, memutus hubungan satu rahmi rame-rame. Nah, semuanya sebar rame-rame. Nah, itulah yang disebut dengan huru-hara ya, kehebohan yang bersifat rame-rame ya. Karena banyak yang melakukannya, skalanya sudah skala dunia. Nah, baik di tanah air maupun di luar tanah air. Sehingga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita ya, satu rahmi itu. Kalau dulu ajaran orang tua kita, nah, mengikuti petunjuk dalam Islam ya. Anak-anak diajari saling berkunjung ke sanak familinya. Anak-anak diajak mengunjungi pamannya, bibinya, ya, saudara-saudaranya. Nah, sekarang coba, anak-anak lebih senang main, lebih suka dengan temannya sendiri ya. Yang berkunjungnya yang sudah tua-tua saja itu ya, bapak, ibunya atau kakek nenek. Wah, anak-anaknya enggak demo. Acara silaturahmi, acara yang paling membosankan bagi anak-anak. Acara yang paling enggak disukai, ya. Akhirnya apa? sesama sepupu enggak kenal, sesama saudara enggak kenal. Nah, begitu pula ketika saudara-saudara itu sudah menikah, sudah beda rumahnya, sendiri-sendiri, ya, enggak mau ngurus saudaranya yang lain, enggak mau tahu saudaranya yang lain, sibuk dengan kegiatannya sendiri, sehingga semakin banyak yang memutus hubungan silaturahmi. Atau tadi itu kasusnya rebutan warisan, asalnya rukun, ketika rebutan warisan saling permusuhan, saling memolisikan, saling menuntut penjara satu sama lain, bahkan yang lebih parah lagi saling membunuh. Ya, ini karena urusan warisan. Jadi semakin dekatnya hari kiamat, semakin banyak yang rame-rame memutus hubungan silaturahmi dan juga rame-rame untuk tidak saling berbuat baik dengan tetangga, saling bermusuhan tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Padahal dalam Islam tetangga harus dihormati, tetangga harus dijaga perasaannya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jari." Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap bagus atau baik kepada tetangganya. Tapi ya begitulah, semakin dekatnya hari kiamat, semakin banyak yang melakukan dosa, semakin banyak pelanggaran, semakin banyak permusuhan, sehingga tetangga-tetangganya pun kena, ya, satu sama lain saling bersengketa. Baik. Nah, ingatkan semuanya. Suruh istirahat. Baik, barakallahu fikum, ya. Ini untuk bagian pertama kita cukupi sampai di sini. Insyaallah nanti setelah sholat duhur kita langsung kembali menyampaikan tema, ya, huru hara di akhir zaman. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Dongroh Session pertama. Untuk selanjutnya kita akan istirahat sampai menjelang sholat duhur. Kemudian sholat duhur di Masjid Al-Khairat, rute bisa melalui kanan, ke kanan, ya, dari pondok ini. Dan insya Allah untuk konsumsi bisa mengambil yang telah disediakan oleh panitia. Jadi kita waktu sekarang adalah makan siang, kemudian menunggu sholat duhur, kita menuju ke Masjid Al-Khairat bersama-sama melalui jalan makam. Demikian. Untuk selanjutnya, daurah sesi kedua akan dilaksanakan langsung setelah sholat duhur. Jadi diharapkan untuk para hadirin setelah sholat duhur segera merapat ke tempat majelis. Demikian pengumuman. Jazakumullah khairan. Kami umumkan kepada para asatidah Ngawi ataupun Madiun, dipersilakan untuk beristimak di ruang asatidah, yaitu gedung TK Putri sebelah barat.